الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد. فإخواني وأخواتي في الله حفظني وحفظكم الله. Kita melanjutkan kembali pembahasan Aqidatul Tauhid lil Alamatil Fauzan hafizahullah taala, di mana pada kajian sebelumnya alhamdulillah kita telah selesai dari pasal pertama yang berkaitan dengan masalah Tauhidul Uluhiyah atau Tauhidul Ibadah, di mana pada pasal pertama ini pada Tauhidul Uluhiyah al-Musannif hafizahullah taala menjelaskan tentang makna dari Tauhid al-Uluhiyah itu sendiri, menjelaskan juga bahwasanya Tauhid ini adalah inti dan pokok dari dakwahnya para rasul. Maka setelah itu al-musannifu rahimahullah taala pada pasal kedua masuk di dalam pembahasan asyhadatan berkaitan dengan dua kalimat syahadat, ma'nahuma berkaitan dengan makna-maknanya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, konsekuensi yang harus diamalkan dari ucapan kalimat syahadatain. Begitu pula hal-hal yang dapat membatalkan dua kalimat syahadat tersebut. Maka ini yang terakhir kita bahas pada kajian sebelumnya. Tapi kita lanjutkan. Faqala al-musannifu hafizahullah ta'ala al-faslu tsani, pasal kedua dari pembahasan Tauhid al-Ibadah. Asyhadatan, berkaitan dengan dua kalimat syahadat. Ma'nahuma, makna-maknanya. Arkanuhuma, juga berkaitan dengan rukun-rukunnya, pondasi-pondasinya. Syurutuhuma, syarat-syaratnya. Muqtawahuma, konsekuensi dari kedua kalimat syahadat tersebut. Wa nawaqidhuhuma, dan juga pembatal-pembatal dari dua kalimat syahadat. Ini yang akan kita bahas pada pasal kedua ini. Awalan, yang pertama, makna asyhadatain, makna dari dua kalimat syahadat. Makna syahadati an la ilaha illallah al-i'tiqadu wal-iqraru bih. Al-i'tiqadu wal-iqraru bi annahu la yastahiqu al-ibadata illallah. Wal-tisamu dhalika wal-amalu bih. Makna dari syahadat la ilaha illallah adalah keyakinan serta pengikraran bahwasanya tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Beriltizam dengan hal tersebut serta mengamalkannya. Sehingga dari ucapan al-musannif hafizahullah taala di sini kita pahami maksud dari seorang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia meyakini apa yang terkandung di dalam kalimat tersebut, sehingga tidak semata-mata ucapan tanpa didasari dengan keyakinan. Karena ucapan syahadat yang tidak diiringi dengan keyakinan, tidak diiringi dengan ikrar, terhadap kalimat tersebut yang seperti ini adalah hal al-munafiqin, adalah kondisinya orang-orang munafiqin yang mengucapkan dua kalimat syahadat namun tidak diiringi dengan keyakinan, bahkan mereka mendustakan makna dari dua kalimat syahadat tersebut. Wal amalu bih, begitu pula terkandung di dalamnya amalan, maka tidak cukup semata-mata seorang mengucapkan la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah tapi tidak disertai dengan amalan. Mengucapkan la ilaha illallah namun masih terjatuh di dalam praktek kesyirikan, hadza la yakfi, maka yang seperti ini pun tidak cukup. Fala ilaha, maka pada kalimat la ilaha nafyun lil istihqaq atau nafyun li istihqaqi man siwallah lil ibadati kainan man kan, maka pada kalimat la ilaha tidak ada sesembahan, yakni yang hak. Pada kalimat ini terkandung di dalamnya penafian terhadap berhaknya selain Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ibadah siapapun itu. Yakni pada kalimat seorang mengucapkan la ilaha tidak ada ilah, yakni yang hak, terkandung di dalamnya penafian bahwasanya yang selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak, tidak boleh diserahkan yang namanya al-ibadah kepadanya. Illallah isbatun listihqaqillahi wahdahu lil-ibadah. Dan pada kalimat illallah terkandung di dalamnya isbat, penetapan berhaknya Allah Subhanahu wa taala semata untuk mendapatkan al-ibadah. Wa ma'na hadhihi al-kalimah ijmalan, dan maksud dan makna dari kalimat ini secara globalnya, la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang berhak melainkan Allah Subhanahu wa taala. Yani ikrar keyakinan terhadap ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah, dan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk disembah, dipertuhankan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Wa khabaru la tajibu taqdiruhu bihaqqin, dan khabar la, yani la nafya lil jins, pada kalimat la ilaha di mana la yang diistilahkan oleh ahlul lughah dengan la nafya lil jins ini beramal sebagaimana amalannya inna tansibul isma wa tarfa'u al khabar, di mana la di sini isimnya adalah pada kalimat ilaha. Lalu mana khabarnya? Khabarnya muqaddar, ditakdirkan, disembunyikan, dan takdirnya adalah bihaqqin aw haq, bihaqqin atau haq. Naam. Dan kataan musannif wa khabaru la yajibu taqdiruhu, dan khabar dari la nafya lil jins wajib ditakdirkan dengan haq atau bihaq. Wa la yajuzu taqdiruhu bimawjud, dan tidak boleh ditakdirkan khabar dari la dengan mawjud, yakni tidak boleh kita maknai la ilaha ay la ilaha mawjud, ini tidak boleh. Tapi yang betul adalah la ilaha haqqun, yakni tidak ada sesembahan yang hak, semuanya batil kecuali Allah. Dan tidak boleh kita takdirkan dengan la ilaha mawjud, tidak ada sesembahan yang ada, tidak boleh. Kenapa? Kata al-musannif li'anna hadha khilaful waqi', karena yang seperti ini kalau kita tafsirkan atau takdirkan la khobarnya dengan mawjud, ini menyelisihi realita yang ada. Kalau kita artikan dengan la ilaha mawjud, tidak ada sesembahan yang ada kecuali Allah Subhanahu wa taala, Maka ini jelas menyelisihi realita. Kenapa? Karena konsekuensi dari kalimat ini, kalau kita menafsirkan la ilaha illallah, la ma'budu mawjud illallah, tidak ada sesembahan yang ada melainkan Allah, artinya berarti semua sesembahan-sesembahan berhala, kuburan, nabi, atau siapapun yang disembah itu pada hakikatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan ini batil. Dan ini batil. Ini maksud dari al-musannif, sehingga tidak bisa ditafsirkan dengan la maujuda au la ilaha maujudun illallah. Ini tidak bisa. Fal ma'budat ghairullahi maujudatun bikithrah. Sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala itu ada banyak sekali. Fayalzamu minhu, maka melazimkan darinya, anna ibadata hadhil asya' ibadatun lillah. Melazimkan dari penafsir yang salah ini, melazimkan bahwasanya sesembahan-sesembahan terhadap semua yang ada dari selain Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya adalah penyembahan kepada Allah, dan ini adalah batil. Wa hadza min abtalil batil, dan inilah kebatilan yang paling jelas, paling batil. Wa huwa madhhabu ahli wahdatil wujud, dan penafsiran seperti ini adalah madhhabnya ahli wahdatil wujud, alladzina hum akbaru ahli al-ard, di mana mereka adalah orang yang paling kufur di atas muka bumi, yakni orang-orang yang memiliki keyakinan wahdatul wujud. Tidak semata-mata mereka dihukumi dengan kekafiran, mereka adalah orang kafir, tapi bahkan kata Syekh Shalal Al-Fauzan, dan ini pula yang disebutkan oleh para ulama una Ibnu Qayyim wa Ibn Taimiyah, bahwasanya mereka ahlul wahdatil wujud akfaru ahlil ard, mereka adalah orang yang paling kafir di muka bumi. Naam. Karena meyakini bahwasanya segala sesuatu ini adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang namanya pembedaan antara al-khaliq dengan al-makhluk, Allah dengan hamba-hambanya, Allah dengan makhluk-makhluknya, itu tidak dibedakan. Allah itu makhluk, makhluk itu Allah. Pencipta itu adalah makhluk, makhluk itu adalah sang pencipta. Naam. Oleh karena itu ma'ruf di kalangan mereka mengucapkan ucapan-ucapan kufur semisal ma fi jubbati illallah, tidak ada yang berada di dalam jubahku kecuali Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengklaim bahwasanya dirinya ini Allah. Kenapa kok bisa begitu? Mengatakan bahwasanya dirinya Allah, mengatakan bahwasanya dirinya Allah Subhanahu wa taala karena meyakini seluruh alam semesta ini adalah Allah, maka termasuk bagian dari Allah adalah dirinya. Nah. Waliyadzubillah. Maka ini tafsir yang batil, di antara tafsir-tafsir sesat terhadap kalimat la ilaha illallah. Wa qad fusirat hadhihi al-kalimah bi tafsiratin batilah minha. Dan kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, ini ditafsirkan dengan penafsiran-penafsiran yang batil, sesat. Di antaranya, di antara tafsir-tafsir yang sesat, anna ma'nahu la ma'buda illallah wa hadha batil, bi anna ma'nahu anna kulla ma'budin bihaq aw batil huwa Allah kama sabaqa bayanuhu qariba. Yang pertama maknanya, yakni menurut penafsiran yang batil, la ma'buda illallah, tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu wa taala, artinya semua yang disembah itu Allah pada hakikatnya. Wa hadza batil, dan ini juga batil, karena maknanya bahwasanya segala sesuatu yang disembah baik itu benar ataupun salah, baik yang disembah Allah ataupun berhala, semuanya wallah, itu pada hakikatnya menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa sabaqa bayanuhu qariban, dan ini sudah dijelaskan baru saja. Yang berikutnya, anna ma'naha, di antara tafsir-tafsir sesat, di antaranya maknanya adalah la khaliqa illallah, tidak ada pencipta melainkan Allah. Ini pun batil. Dan ini banyak orang-orang yang menafsirkan kalimat la ilaha illallah dengan penafsiran ini. Bahkan Saya pribadi pernah dalam suatu ketika menghadiri sholat Jumat begitu, mendengar salah seorang khatib ketika membahas pembahasan kalimat la ilaha illallah, dia betul-betul menafsirkan la ilaha illallah dengan tafsir tauhid rububiyah. Yani la khaliqa illallah, tidak ada yang mencipta kecuali Allah, tidak ada yang mengatur kecuali Allah, tidak ada yang menguasai alam semesta kecuali Allah. Ini betul-betul terucap dari orang tersebut. Dan yang seperti ini adalah tafsirnya orang-orang Asy'ariyah, orang-orang Asy'ari. Nah, wahada juzun min ma'na hadihil kalimah. Yang di penafsiran bahasanya la ilaha illallah ditafsirkan dengan la khaliqa illallah, ini bagian dari makna kalimat ini, bukan mendefinisikan seluruh makna, tapi sebagian saja, tidak bisa dijadikan sebagai definisi yang komplit. Walakin laisa huwal maksud, namun bukan ini semata-mata maksudnya, bukan itu yang dituntut, bukan itu yang diinginkan dari seorang mengucapkan la ilaha illallah, meyakini bahwasanya penciptanya adalah Allah. Bukan itu saja. Li'annahu la yuthbitu illa tauhid rububiyah. Karena seperti ini tidak menetapkan kecuali tauhid rububiyah semata. Kalau seadanya ditafsirkan dengan la khaliqa illallah, maka ini hanya menetapkan tauhid rububiyah. Wa huwa la yakfi wa huwa tauhidul musyrikin. Dan itu sudah cukup. Karena ini adalah tauhidnya orang-orang musyrikin. Yakni orang-orang musyrikin pun mentauhidkan Allah dalam masalah rububiyah. Orang-orang kufar Quraisy, ya mereka menentang dakwah Nabi kita Muhammad. Batil terhadap kalimat la ilaha illallah. Yang berikutnya, anna ma'naha, bahasanya maknanya adalah la hakimiyata illallah. Tidak ada hukum kecuali au la hakimiyata illa lillah. Tidak ada hukum melainkan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha aidan min ma'naha. Dan ini juga termasuk bagian dari maknanya. Bukan mendefinisikan seluruh maknanya, tapi termasuk konsekuensi atau bagian dari kalimat tersebut. Walaisa hadha huwal maksud. Walaisa huwa al maksud. Namun bukan itu semata-mata maksudnya. Li'annahu la yakfi. Karena itu tidak cukup. Li'annahu lau afrada. Al-ilah bil-hakimiyata faqat. Wada'a ghairallah au sarafa lahu syai'an minal ibadah. Lam yakun muwahidan. Karena kalau seandainya dia mengesakan Allah dalam masalah hakimiyah, dalam masalah hukum, yakni hanya menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala semata menurutnya. Wa da'a ghairallah, namun dia menyembah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, au sarafa lahu syai'an minal ibadah, atau memberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sesuatu dari bagian ibadah, lam yakun muwahhidan, tidak dianggap sebagai seorang yang bertauhid. Dan ini adalah tafsirnya orang-orang khawarij, menafsirkan la ilaha illallah dengan la hakimiyata illa lillah, tidak ada hukum melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga menurut mereka berarti orang-orang yang tidak berhukum dengan hukumnya Allah, menggunakan hukum-hukum manusia secara mutlak, tidak menerapkan, tidak mengamalkan la ilaha illallah. Sehingga konsekuensinya, orang-orang yang seperti ini berhukum dengan hukum selain Allah, kafir. Tidak bertauhid, musyrik. Nah, secara mutlak, tanpa ada rincian. Padahal dalam permasalahan ini, walhamdulillah selalu kita ulangi, dalam masalah ini ahlu sunnati wal jamaah memiliki rincian, berjalan sebagaimana ad-dalil. Nah, mereka memahami satu permasalahan sesuai dengan pemahaman yang benar, pemahaman yang menyeluruh, tidak separuh-separuh. Nah, dan ini nikmat ketika kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami prinsip dan akidahnya ahli sunnah. Nah, dalam berbagai masalah, terutama diantaranya masalah ini, Nah. Wa kullu hadhihi tafasiru batilun. Dalam nushahnya na batil, tapi yang betul adalah batilah. Kalau di kitab-kitab yang lain sama seperti itu diganti. Wa kullu hadhihi tafasiru batilatun aw naqisah. Wa innama nabbahna 'alayha bi annaha tujadu fi ba'd al-kutubi al-mutadawalah. Dan setiap tafsir-tafsir ini semua yang dicontohkan oleh Asy-Syaikh rahimahullah wa hadzalah batil, semuanya batil atau kurang dari sisi maknanya. Dan kami tanbih hal tersebut karena tafsir-tafsir ini tadi terdapat pada kitab-kitab yang biasa beredar, menunjukkan apa? Bahwasanya kesesatan dalam masalah ini ada banyak. Dan kalau seorang memperhatikan hal-hal yang seperti ini, pasti akan dapati. Baik tafsir la hakimiyata illa lillah terdapat di kalangan orang-orang khawarij. Itu pasti. Orang-orang yang mengkafirkan al-hukam ketika dia mendapati pada orang-orang Asy'ariyah, orang-orang yang yata'asar atau memang pada basicnya berakidah Asy'ariyah, akan mendapati di universitas-universitas mereka, di sekolah-sekolah mereka, menafsirkan kalimatul la ilaha illallah dengan tauhid ar-rububiyah. Banyak lagi. Nah. Kemudian wa tafsiru sahih li hadhihi al-kalimah 'inda salaf wal muhaddithin an yuqala la ma'budu bihaqqin illallah kama sabaq. Dan tafsir yang benar, bahkan ini satu-satunya tafsir yang benar yang mencocoki al-kitab wa sunnah terhadap kalimat ini menurut para salaf dan muhaddithin ahli tahqiq, yaitu mengucapkan bahasanya la ma'budu bihaqqin illallah, tidak ada sesembahan yang hak, artinya setiap sesembahan selain Allah semuanya batil, illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala kama sabaq, sebagaimana telah lalu. Atsani yang kedua, wa ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah, dan makna syahadat bahasanya Muhammad adalah Rasulullah. Huwa al-i'tirafu batinan wa zahiran annahu Abdullah wa rasuluhu ila an-nasi kaffah. Wal 'amalu bi muqtadha dhalika min ta'atihi fi ma amara wa tasdiqihi fi ma akhbara wa ijtinabi ma naha 'anhu wa zajara wa an la yu'bada Allahu illa bima syara'. Dan makna dari syahadat bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah adalah keyakinan baik secara batin ataupun zahir, dari dalam ataupun dari luar, keyakinan bahwasanya beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, hamba sehingga tidak disembah, tidak dikultuskan, tidak diangkat derajatnya sebagaimana atau setingkat Allah Subhanahu wa taala. Namun hal yang seperti ini waliyadubillah, banyak dari kalangan orang-orang yang terjatuh di dalam ketergelinciran wazalan bali syirik, bahkan syirik menempatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tingkatan sesembahan, pada tingkatan Allah Subhanahu wa taala, berupa istighatsah kepada beliau setelah beliau meninggal. Ini adalah amalan syirik. Ini mewujud, ini ada di bait-bait syair mereka, sebagaimana yang sering kita ulang-ulangi, kita contohkan qasidah yang mereka sebut dengan burdah lil busiri, ataupun dalam syair-syair mereka yang mengatakan ini, saya contohkan misalnya yang dijadikan sebagai bahkan populer religi menurut mereka, namun pada hakikatnya itu lagu syirik. Mereka mengatakan Allah Allah aghithna ya Rasulullah. Allah Allah tolonglah kami wahai Rasulullah. Beristighatsah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal. Meminta pertolongan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah beliau meninggal. Wa hadza syirkun akbar. Dan ini adalah syirik akbar mukhrijun anil millah. yang mengeluarkan pelakunya dari agama. Namun justru yang seperti ini dianggap sebagai laku religi, laku agama. Satu sisi, tidak ada yang namanya laku religi. Yang kedua, maknanya bukan terkandung di dalamnya agama, bahkan kesyirikan. Di dalamnya pula mereka mengatakan, "Hai sayyid man ladza bi rasulillah." Tidak akan celaka. Tidak akan binasa orang-orang yang berlindung minta pertolongan kepada Rasulullah. Yakni orang-orang yang meminta pertolongan kepada Rasul, berlindung kepada Rasul, setelah beliau meninggal tidak akan celaka. Bahkan yang seperti ini adalah kecelakaan. Sebab duhuli an-nasinar. Sebab yang menjadikan seorang itu masuk ke dalam neraka dan kekal di dalamnya. Ucapan-ucapan yang seperti ini adalah ucapan syirik. Tapi mereka mengatakan, "Asyaihi man ladza bi Rasulillah." Tidak celaka orang-orang yang berlindung kepada Rasulullah. Padahal itu adalah syirkun akbar mukhrijun anil millah wa sahibuhu khalidun mukhalladun finnar. Nah. Sehingga orang-orang yang seperti ini tidak faham makna dan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, kasihan. Miskin haula. Wa rasuluhu, begitu pula meyakini bahasanya beliau adalah rasulnya, utusan Allah Subhanahu wa taala ilan nasi, kata kepada seluruh manusia. Sehingga kerasulan beliau, risalah beliau itu berlaku kepada seluruh manusia. Berlaku kepada orang Arab atau orang Ajam, kulit putih ataupun kulit hitam, laki maupun perempuan. Sehingga syariat beliau berlaku dimanapun, diwajibkan untuk seluruh manusia mengamalkan syariat beliau. Tidak sebagaimana orang-orang yang anti dengan yang namanya Islam, atau orang-orang yang selalu menggencarkan Islamfobia, tidak mau ketika yang namanya ajaran-ajaran Islam masuk ke wilayah mereka. Dengan istilah-istilah yang mencemooh, dengan istilah-istilah yang merendahkan, dengan istilah-istilah yang melecehkan Islam. Semisal ucapan mereka, jangan mengarabkan tempat kita. Ini bukan Arab. Dan yang semisalnya. Waliyadzubillah. Ketika wanita berhijab dengan hijab yang syar'i, berhijab sesuai dengan perintah syariat, mengatakan ini bukan Arab. Waliyadzubillah. Nah, bukan Arab di sini. Tapi syariatnya Rasulullah SAW berlaku di sini dan dimanapun seluruh dunia. Hatta di kutub utara, kutub selatan, syariat beliau berlaku. Tidak boleh seorang itu keluar dari syariatnya beliau. Walladhi nafsi biyadih. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak ada seorang pun yang mendengar tentang mengutusanku, baik dia seorang Yahudi, Nasrani, siapapun itu, orang manapun dia, kemudian tidak mau beriman dengan risalahku, tidak mau tunduk dengan syariatnya beliau, tidak mau mengamalkan apa yang beliau bawa, illa kana min ashabin nar, melainkan dia adalah penghuni neraka. Nah. Kemudian yang berikutnya, wal amalu bi muqtadha dzalik, begitu pula makna dari syahadat ini juga mengamalkan konsekuensi dari syahadat tersebut, min ta'atihi fi ma amara, berupa mentaati beliau dalam setiap yang beliau perintahkan. Wa tasdiqihi fi ma akhbar, begitu pula membenarkan, meyakini dari setiap yang apa yang beliau khabarkan, yang beliau jelaskan. Wa istinabi ma naha anhu wa zajar, begitu pula meninggalkan setiap yang beliau larang. Wa alla yu'badallahu illa bima syara', begitu pula tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syariat dan bimbingan beliau. Maka ini makna dan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka ini makna secara garis besar berkaitan dengan kedua kalimat syahadat. Kemudian pembahasan yang berikutnya pada pasal kedua ini, tsaniyan yang kedua, arkanus syahadatain, rukun-rukun dari dua kalimat syahadat. La ilaha illallah laha ruknani wa huma an-nafyu wal isbat. Maka kalimat la ilaha illallah memiliki dua rukun, yaitu an-nafyu wal isbat, yakni menafikan dan menetapkan. Dua hal yang harus ada pada ucapan la ilaha illallah, yaitu an-nafi wal isbat. Apa itu? Farruknul awal, maka rukun yang pertama an-nafi. Beliau jelaskan, la ilaha, yaitu pada kalimat la ilaha. Menafikan. Maksudnya menafikan adalah yubtilu syirka bijami'an wa'ihi wa yujibul kufra bikulli ma yu'badu min dunillah. Yani meyakini kebatilan syirik dengan segala macam bentuknya, menafikan kesyirikan dengan berbagai macam bentuknya, dan melazimkan kufur dengan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan pada kalimat ini perlu digarisbawahi, wa yujibul kufra, dan wajib untuk mengkufuri, bi kulli ma yu'badu min dunillah, dengan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Sehingga tidak semata-mata seorang dituntut hanya mengibadahi Allah semata, tapi juga dituntut di dalamnya meyakini kebatilan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Menafikan dan meyakini batilnya segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Tuhan-tuhan yang disembah dari selain Allah, wajib untuk seorang muslim yang mengucapkan la ilaha illallah meyakini kebatilannya. Entah itu yang disembah adalah nabi, malaikat, patung, berhala, pohon, batu, wali, orang soleh, siapapun itu yang disembah, semuanya batil. Sehingga tidak cukup semata-mata ketika dia hanya berdoa kepada Allah, hanya melaksanakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak cukup. Sampai dia meyakini batil dan sesatnya, salahnya sesembahan-sesembahan yang disembah dari selain Allah. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengkufuri, beliau juga menambahkan syarat, dan mengkufuri segala sesuatu yang disembah dari selain Allah, meyakini batil yang disembah dari selain Allah, barulah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, haruma maluhu wa damu, maka dialah orang yang diharamkan harta dan darahnya, yakni menjadi muslim yang mendapatkan haknya, yang dijaga, dihormati darah kehormatannya, begitu pula harta-hartanya, yang mendapatkan hak sebagai seorang muslim. Wa hisabuhu 'ala Allah 'azza wa jalla, dan hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang menanggung. Artinya di dalam hadis ini bisa dipetik faedah. Begitu pula ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam Masail Kitab Tauhid, bahwasanya diwajibkan untuk seorang itu kufur terhadap segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Nah, ketika seorang masalan, ya saya bersyahadat la ilaha illallah, saya muslim, tapi ya saya tidak menyalahkan kalau yang disembah dari selain Allah, yang menuhankan selain Allah, yang menyembah selain Allah, agama-agama selain Islam itu hak, itu ya benar, semua agama benar. Maka ini dia sama saja tidak bersyahadat la ilaha illallah, syahadatnya batil, syahadatnya gugur dengan ucapannya seperti ini, mengatakan bahwasanya ya itu benar, yang nyembah Nabi Isa, yang nyembah Buddha, yang nyembah patung dan yang semisalnya, itu keyakinannya masing-masing, dan semua agama itu benar menyembah satu Tuhan. Walaupun dia sendiri hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salatnya lillah, sedekahnya lillah. Maka ucapannya ini membatalkan keislamannya. Karena dia tidak kufur dengan segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Padahal di dalam hadis ini kan disebutkan pula Syekh Muhammad bin Abdul Wahab bahwasanya wajib untuk seorang juga mengkufuri segala sesuatu yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nah. Dan ini bahkan kata Syekh Shalih Al-Fauzan rukun pertama, bagian pondasi pokok pertama dari la ilaha illallah itu sendiri, yaitu an-nafi yang diistilahkan oleh para ulama sebagai an-nafi, penafian, yakni menafikan segala macam bentuk kesyirikan dan kufur terhadap segala sesuatu yang disembah dari selain Allah. Nah, warukun tsani, dan rukun yang kedua dari rukun la ilaha illallah, al-isbat, menetapkan, yaitu pada kalimat illallah. Di mana pada kalimat ini kata beliau, yusbitu annahu la yastahiqu al-ibadata illallah. Maka pada kalimat ini terdapat di dalamnya penetapan bahwasanya tidak ada yang berhak untuk mendapatkan ibadah melainkan Allah Subhanahu wa taala semata. Wa yujibu al-amala bidzalik, dan mewajibkan untuk beramal dengannya. Sehingga tidak cukup mengucapkan la ilaha illallah tapi tidak diamalkan makna yang terkandung di dalamnya. Waqad jaa'a ma'na hadain ruknain fi katsirin minal ayat, dan sungguh telah datang makna dari dua rukun ini, yakni an-nafi wal isbat, harus terkandung di dalamnya penetapan, begitu pula penafian, di banyak ayat. Mithlu qawlihi ta'ala, contohnya pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, maka barang siapa yang kufur terhadap tagut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, tali yang paling kokoh. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan siapakah yang disebut sebagai orang yang berpegang teguh dengan al-urwatul wuthqa, yaitu tali yang paling kokoh, tali yang di mana ketika seorang itu berpegang dengannya dia akan selamat dari neraka. Dan kata para ulama, al-urwatul wuthqa hiya la ilaha illallah. Yang dimaksud dengan tali yang paling kokoh di dalam ayat ini adalah kalimat la ilaha illallah. Maka dari sini kita pahami, Allah menjelaskan di sini orang yang dikatakan berpegang teguh dengan la ilaha illallah adalah yang pertama, fama yakfur bitaghut. Yang pertama dia kufur terhadap taghut. Kufur terhadap taghut. Dan ini adalah makna dari la ilaha. Tidak ada sembahan yang hak. Di mana maksudnya adalah mengkufuri segala macam bentuk taghut yang disembah, yang diibadai dari selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah. Ini yang kedua, rukun kedua, yaitu al-isbat. Dan ini adalah makna illallah. Maka barang siapa yang mengkufuri segala macam yang disembah dari selain Allah dan beribadah, beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah orang yang seperti ini dikatakan berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah al-urwatul wuthqa, tali yang paling kokoh. Disebut la ilaha illallah sebagai al-urwatul wuthqa, tali yang paling kokoh, karena kalimat ini ketika seorang itu berpegang teguh dengannya, dia selamat dari kekekalan di dalam api neraka. Nah, kata beliau hadithullah ta'ala, faqawlu, maka pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fama yakfur bitaghut, barang siapa yang kufur terhadap taghut, huwa makna ruknil awal la ilaha, inilah yang menjadi makna dari rukun pertama, yaitu an-nabi, la ilaha. Waqawluhu, adapun pada firman Allah, wa yu'min billah, dan beriman kepada Allah, Huwa makna ar-rukni tsani illallah. Ini adalah makna dari rukun kedua yaitu isbat pada kalimat illallah. Sehingga dari ayat ini para ulama mengambil istinbat, mengambil kesimpulan bahwasanya kalimat la ilaha illallah harus terkandung padanya an-nafi wal isbat. Wa kadzalika qauluhu an Ibrahim alaihi salam. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala tentang Ibrahim, innani bura'u inni innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku adalah orang yang berlepas diri, mengkufuri segala yang kalian sembah, kalian ibadai, kecuali yang menciptakanku. Faqauluhu, maka pada ucapan, innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri, Ibrahim berlepas diri. Huwa makna an-nafi fi ruknil awal, inilah makna penafian, yang dimaksud dengan penafian pada rukun pertama. Wa qawluhu, dan pada ucapan illal ladzi fatarani, kecuali yang menciptakan aku, huwa ma'nal isbat fi rukni tsani, inilah yang dimaksud atau makna dari isbat pada rukun kedua. Di mana pada surah Az-Zukhruf ucapan Ibrahim ini Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai tafsir dan makna dari la ilaha illallah. Innani bara'u mimma ta'budun illa alladhi fatarani. Sesungguhnya aku berlepas diri dari segala yang kalian sembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakanku yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang berikutnya, setelah kita selesai dari pembahasan rukun la ilaha illallah, maka berikutnya arkanus syahadah anna Muhammadan Rasulullah. Rukun-rukun syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Laha ruknani huma qauluna abduhu wa rasuluh. Maka syahadat anna Muhammadan Rasulullah pun memiliki dua rukun. Dua rukun, yakni dua pondasi. Yaitu pada ucapan kita huma qauluna abduhu wa rasuluh, yaitu pada ucapan kita Muhammad adalah hamba Allah serta rasulnya. Maka keduanya ini adalah rukun dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Huma yanfiyani al-ifrat wa tafrid fi haqqihi sallallahu alaihi wasallam. Maka kedua kalimat ini abduhu wa rasuluh menafikan sikap ifrat dan tafrid pada haknya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa abduhu wa rasuluhu, maka beliau adalah hamba serta utusan Allah. Wa huwa akmalul khalqi fi hataini sifataini asyarifatain, dan beliau adalah makhluk yang paling sempurna pada dua sifat ini, yakni sifat ubudiyah dan sifat risalah. Maka beliau adalah hamba yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah, begitu pula risalah beliau adalah risalah yang paling sempurna. Beliau adalah afdalul anbiya wal mursalin. Wa ma'nal abdi huna, dan yang dimaksud dengan hamba di sini al mamluk al abid, maknanya adalah dia dikuasai dan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ai annahu basyarun makhluqun mimma khuliqa minhu al bashar, maknanya adalah dia manusia biasa, makhluk. Mimma khuliqa minhul bashar, dari tempat atau dari sesuatu yang manusia pun diciptakan darinya. Sama-sama manusia seperti kita. Ini konsekuensi dari abduhu. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innama ana basyarun mislukum, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun, saya bisa lupa sebagaimana kalian pun bisa lupa. Yaitu ketika beliau alaihi salatu wasalam pernah kelupaan dalam sholatnya, maka beliau setelah itu menjelaskan, innama ana basyarun mithlukum, sesungguhnya ini aku manusia biasa seperti kalian. Manusia. Ansa kama tansaun. aku bisa lupa sebagaimana kalian pun lupa. Manusia lazim, maklum seperti ini. Manusia butuh makan, manusia bisa lupa, dan semisal. Wajar. Yajri alaihi ma yajri alaihim. Terjadi pada beliau, pada Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, apa yang terjadi pada manusia pada umumnya. Sehingga tidak boleh kita kultuskan, kita posisikan beliau sebagaimana atau sederajat dengan Allah Subhanahu wa taala, melebihi batas beliau sebagai seorang hamba. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basyarun mithlukum." Katakan wahai Nabi kepada mereka, "Aku ini hanya sebatas manusia biasa sebagaimana kalian." Naam. Wa qad wafa sallallahu alaihi wasallam al-ubudiyyah haqqaha. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya. Dan ubudiyah sebagaimana telah kita jelaskan ala qismain, terbagi menjadi dua. Ubudiyah yang sifatnya ammah, yang sifatnya umum. Kemudian ubudiyah khasah, ubudiyah yang sifatnya khusus. Ubudiyah ammah yakni penghambaan yang sifatnya umum, di mana maknanya adalah seluruh makhluk-makhluknya Allah adalah hambanya Allah, ciptaannya Allah, diatur, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Diatur dan dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, dimiliki oleh Allah. Allah yang mengatur mereka. Allah yang menguasai mereka. Maka penghambaan yang sifatnya umum seperti ini berlaku kepada seluruh makhluk. Orang mukminnya, orang kafirnya, orang taatnya, orang maksiatnya, semuanya berlaku dan dikatakan mereka adalah hambanya Allah. Yakni yang sifatnya umum, ubudiyah ammah. Wa nau'un tsani min al-ubudiyah, ubudiyatun khassah. Jenis kedua dari ubudiyah adalah ubudiyah atau penghambaan yang sifatnya khusus, yakni seorang yang menghamba, menyembah kepada Allah, tunduk pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka jenis kedua ini hanya berlaku kepada orang-orang yang beriman. Seorang menghamba, seorang menyembah, seorang beribadah kepada Allah, melaksanakan syariatnya, ini berlaku hanya kepada orang-orang yang beriman semata. Nah. Dan kata beliau, waqad wafa sallallahu alaihi wasallam al-ubudiyyah haqqaha. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menunaikan penghambaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Baik ubudiyah yang sifatnya ammah, lebih-lebih lagi ubudiyah yang sifatnya khasah, yang sifatnya khusus. Melaksanakan syariat dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang syar'i. Wa madahahu Allah bidzalik. Dan Allah Subhanahu wa taala pun memuji beliau dengan sifat tersebut, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya sebagai seorang hamba, hamba yang taat, hamba yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaisa Allahu bikafin 'abda?" Bukankah Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi hambanya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala Rasul sebagai seorang hamba, yakni hamba yang taat. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala zat yang telah menurunkan kepada hambanya, yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, menurunkan kepada hambanya sebuah kitab Al-Qur'an. Maka dalam konteks ini Allah Subhanahu wa taala memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang hamba. Naam. Maka dari sini kita mengerti batilnya, sesatnya orang-orang yang membagi agama menjadi dua, atau tingkatan itu menjadi dua. Yang pertama tingkatan hakikat, atau yang pertama tingkatan syariat, kemudian yang kedua tingkatan hakikat. Tingkatan syariat yakni orang-orang yang masih terikat dengan syariat, masih terikat pada mereka kewajiban-kewajiban. Mereka masih dilarang untuk melaksanakan keharuman-keharuman. Ini orang-orang syariat, kata mereka. Adapun orang-orang hakikat, mereka sudah lepas dari itu semua. Mereka sudah tidak butuh dengan yang namanya syariat. tidak butuh yang namanya sholat, tidak butuh yang namanya ibadah. Mereka sudah mengetahui hakikat alam semesta ini, hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan mereka anggap bahwasanya tingkatan ini adalah tingkatan yang tertinggi. Orang yang sudah sampai pada tingkatan hakikat dan terlepas dari beban-beban syariat. Maka ini jelas qaulul batil, bahkan keyakinan kufur. Orang yang mengatakan bahwasanya dirinya bisa lepas dari syariat, sebagaimana Khabir lepas dari syariatnya Nabiullah Musa, ini adalah minawaqidil Islam, termasuk dari pembatal keislaman, sebagaimana insyaallah akan antum pelajari atau sudah disampaikan oleh Ustaz Abu Nabil di dalam kitab Nawaqidul Islam. Insyaallah ada pembahasannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat yang memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang notabene beliau adalah makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling tinggi derajatnya, beliau dipuji sebagai seorang hamba yang terikat dengan syariat, yang tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah. Ini adalah tingkatan yang tertinggi. Tidak ada tingkatan yang lebih di atasnya. Tidak ada yang namanya tingkatan hakikat, itu tidak ada. Berarti tingkatan ini. Nah, justru tingkatan tertinggi adalah tingkatan syariat. Nah, tingkatan hakikat yang mengklaim bahwasanya orang yang sudah sampai tingkatan hakikat sudah tidak wajib sholat, justru ini tingkatan paling rendah. Tingkatan yang mengklaim bahwasanya dirinya keluar dari syariat adalah tingkatan terendah. Karena dia tidak mau tunduk pada Rabb-nya. Tunduk pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tingkatan paling sesat. Nah. Kemudian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala dat yang mengisrakan hambanya, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, pada malam hari dari Masjidil Haram. Maka ayat-ayat yang dibawakan oleh Al-Musannif Fadhilallahu taala di sini menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak ayat dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kedudukan sebagai seorang hamba, yakni seorang hamba yang terikat dengan syariat. Seorang hamba yang betul-betul melaksanakan dan menunaikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.